حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak, sering berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka shihah, ya Allah aku meminta kepadamu as-shihah, kesehatan, selamat dari beragam penyakit dan cacat fisiknya, wal iffah, ya, dan iffah, kesederhanaan hidup, tidak terlalu kaya ataupun terlalu miskin ataupun susah. Iffah, afaf. Ya. Wal amanah, dan amanah sudah saya sebutkan, yaitu sifat amanah, yaitu menunaikan apa yang wajib ditunaikan dan menjaga apa yang wajib dijaga, baik itu kaitannya dengan Allah ataupun dengan sesama. Ya, kaitannya dengan Allah ya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya, dan dengan manusia seperti titipan dan yang lainnya, banyak hal yang perlu kita di situ bersifat dengan amanah. Wa husnul khuluqi, dan ini yang menjadi syahid dalam hadis ini, wa husnal khuluq, dan kebaikan akhlak, war ridha bil qadar, dan ridha menerima dengan takdir. Ya, hadis ini ada perbincangan, ya. Sebagian ulama melemahkan hadis ini karena Abdurrahman ibn Ziyad dan Abdurrahman ibn Rafi katanya badannya ada kelemahan. Di situ bagaimana Syekh Al-Albani? Mbak Ifanya, anak bingung ini. Di sini beda. Oh, bukan Syekh Al-Albani ini. Kalau di sini mensahihkan, ya berarti dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Ada kelemahan pada Abdurrahman bin Ziyad dan Abdurrahman bin Rafi'. Ya. Munasabah, keterkaitan hadis ini sangat jelas, yaitu pada ucapan beliau wa husnal khuluq. Kalaulah hadis ini lemah, maka di sana ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan betapa banyak dan seringnya Nabi alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah kebaikan akhlak. Sebutkan di antaranya apa? Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan, ya, penciptaanku, maka baguskanlah pula akhlakku. Apalagi Allahumma Allahumma hdini li ahsanil khuluq la yahdini li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Itu diantara doa yang dibaca ketika istiftah setelah takbiratul ihram. Ya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam berlindung diri dari akhlak adab yang jelek dalam ucapannya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa wal adwa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar, hawa nafsu, wal adwa, dan beragam penyakit. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam biasa beliau ketika pergi meninggalkan rumah berdoa, di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an udil au udol أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tersesat ataupun disesatkan, berlindung kepadamu dari tergelincir ataupun digelincirkan oleh orang lain, berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat zalim ataupun dia zalimi, berlindung kepadamu ya Allah dari apa, an ajhil au yujhal alayya, dari berbuat jahil ataupun dijahili orang. Karena manusia ketika dia keluar meninggalkan rumahnya, dia mendapati di sana beragam manusia dengan beragam akhlak dan karakter. Perlu dia di situ bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menghadapi manusia sesuai dengan karakternya, akhlaknya, agar dia bisa mengambil yang terbaik dari akhlak-akhlak yang mulia sesuai dengan siapa yang dihadapinya. Kalau tidak, maka dia akan tergelincir. Mungkin dia bersama satu orang bisa dia terbimbing berakhlak dengannya. Ketika dia menghadapi orang yang lain, karakternya beda, kasar keras, dia tidak mampu bersabar padanya, akhirnya dia keluar dari batasan akhlak yang mulia. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam setiap kali keluar meninggalkan rumah berdoa dengan doa tadi diantaranya, Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au yaj au ajhil au ajhal au yujhala alayya. Ya. Meskipun hadis ini dhaif, tapi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa-doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam yang di dalamnya berisi akhlaqul karimah, al-adab yang mulia. Di antara juga doa-doa yang umum sifatnya masuk seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada satupun kebaikan dunia ataupun akhirat yang tertinggal dari doa ini. Ya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abdul Salam qala haddatsana Ja'far an Abi Imran an Yazid ibn Babanus قال دخلنا على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن تقرؤون سورة المؤمنين قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ini sebagiannya sahih, lafadznya sebagiannya dhaif. Dan di sini Syekh Al-Albani melemahkannya hadisnya. Adapun potongan yang pertama, kana khuluquhu Al-Qur'an, datang dalam hadis yang lain yang sahih. Ya, kita lihat ada faedahnya hadis ini meskipun ada kelemahan. Dari Yazid ibn Babanus, beliau menceritakan, kami bersama teman-teman masuk menemui Aisyah, tentunya di balik hijab. Ya. Fakulna ya ummal mu'minin, maka kami berkata kepadanya, wahai ummal mu'minin, ma kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa sih akhlak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa saja sih akhlak-akhlak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui dan kita amalkan? Di sini ada hirsus sahabah alal khair, kesemangatan para sahabat untuk mengetahui kebaikan dan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan mereka faham banget bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istrinya orang yang paling sering bermuamalah dengan Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga otomatis beliau adalah yang paling faham tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini ada faedah perhatian para sahabat tentang akhlak ataupun kepada masalah akhlak, bukan hanya kepada masalah ilmu, bukan hanya kepada masalah pengamalan, tapi akhlak. Bukan hanya masalah amal soleh, ibadah, tapi akhlak. Ini menunjukkan pentingnya akhlak, perhatian para salaf kepada akhlak. Bahkan telah saya sebutkan bahwasanya ketika ada seorang yang keluar pondok, kemudian dia hanya mendapatkan akhlak yang baik, itu dikatakan oleh para ulama sudah berhasil. Ya, dia mendapatkan ilmu. Ya. Berubah tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya. Ya, setelah dia masuk pondok, jauh berbeda. Ini sudah berhasil namanya. Kalau dia masuk pondok dalam keadaan akhlaknya tetap bahkan lebih jelek, meskipun dia hafal Al-Quran, bagus bacaannya, mengerti ilmu ini dan itu, tetap dia jahil. Iya. Bahkan ilmu yang didapatkan menjadi bala bagi dia. Iya. Maka nakhluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya, segala apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintah, maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling pertama dan paling sempurna di dalam mengerjakannya. Seperti dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat ihsan kepada para makhluk, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada karib kerabat yang terdekat, wal yatama, dan orang-orang yatim dan yang lainnya. Dari perintah-perintah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna di dalam mengerjakannya. Ataupun fasbir sabron jamila, beliau adalah orang yang paling sabar ya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perintah-perintah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling sempurna di dalam mengerjakannya, di dalam mewujudkannya. Ya. taqra'una suratal mu'minin, kalian bisa membaca suratul mu'minin. Qalat, kemudian beliau mengatakan iqra, bacalah. Qad aflahal mu'minun, ya, sungguh telah beruntung, ya, sukses orang-orang yang beriman. Ya, kemudian kata Yazid, faqara'tu qad aflahal mu'minun. Terus apa lanjutannya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ketika salat. Ya, tidak banyak waswas, tidak banyak ngelantur. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ribun. Dan orang-orang yang dari al-laghw, perkataannya sia-sia, mengandung dosa, mu'ribun, menjauh. Walladzinahum apa? Lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzinahum lifurujihim hafidun, dan seterusnya. Itu di situ ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh saja, tidak membatasi kepada ayat ini. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan dan akhlak-akhlak yang mulia, maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang pertama yang menjalankannya dan yang paling sempurna di dalam mewujudkannya. Qalat, maka beliau menjawab, beliau melanjutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha, hakadza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhlak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau dari ucapan beliau, kana khuluqul Quran, maksudnya siapa saja yang kepingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka silakan baca Al-Qur'an. Iya, baca Al-Qur'an, fahami iya kandungannya, tafsirnya, maknanya, dan amalkan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita dengan membaca saja. Ya, tanpa kita berupaya mentadaburinya, mengerti dan memahami maknanya. Iya. Ada seorang salaf mengatakan, "Saya ajib. Saya merasa aneh gitu kepada seseorang yang dia menangis ketika membaca ataupun mendengarkan Al-Quran, padahal dia tidak mengerti maknanya. Ajib, kok nangis? Kenapa gitu? Gak paham maknanya, gak ngerti artinya, kok nangis? Kenapa?" Gitu. Dikatakan oleh Al-Hasan, "Unzil Al-Quran liu'mal bih." Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. "Fattakhadha an-nas qira'atahu 'amalan." Tapi manusia menjadikan membaca sebagai amalan. Tok sampai di situ. Ya. Unzilal Quran liyu'mal bih. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tidak sekedar dibaca. Tidak sekedar dipelajari. Ya. Fattakhadhan nas qira'atahu 'amalan. Tapi manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Tok sampai di situ. Sudah ibadah baca Al-Quran. Setiap hurufnya ada 10. Setiap hurufnya mengandung berapa pahala? 10. Banyak. Ya. Coba kalau sehari setengah juz, ataupun satu juz, ataupun seterusnya. Setelah itu dia tidak mau tahu tentang tafsirnya, apalagi pengamalannya. Itu keliru. Ya. Mereka-mereka yang Allah puji dalam ayatnya seperti alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Mereka-mereka yang yatluna, membaca kitab Allah, ya, mereka lah orang-orang yang beriman. Kemudian mereka percaya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya, ya, dengan sebenar-benar pembacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Disebutkan oleh ulama bahwasanya maksud dari at-tilawah di sini, yang Allah puji karenanya, adalah orang yang menegakkan tiga perkara. Yang pertama, iqamatul huruf, membacanya sesuai dengan tajwidnya. Yang kedua, fahmul ma'ani, memahami maknanya. Yang ketiga, al-amalu bih, mengamalkannya. Itu baru dikatakan sebagai at-tali. At-tali beda dengan al-qori. Qori sekitar membaca. Kalau at-tali, membaca, memahami, dan mengamalkan. Mengikuti bimbingan Al-Quran itu juga at-tali. Meskipun dia tidak membacanya, dia mengamalkan satu bimbingan dari bimbingan Al-Quran, itu juga at-tali lil-Quran. Di antara dalil yang menunjukkan mana at-tali itu mengiringi atau mengikuti adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal-qamari idza talaha, wal-qamari idza talaha. Dan bulan ketika mengikuti, mengiringi matahari. Sehingga kalau ada seseorang yang dia mengikuti, mengamalkan Al-Quran, meskipun dia tidak membacanya, dia termasuk at-tali lil-Quran. Bahkan disebutkan oleh Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala tentang siapa itu Ahlul Quran. Kata beliau, Ahlul Quran adalah mereka-mereka yang bukan hanya membacanya, tapi memahaminya dan mengamalkannya. Kalau dia hanya berhenti pada membacanya, menghafalnya, membaguskan suaranya tanpa mau mengetahui maknanya, apalagi pengamalannya, itu bukan Ahlul Quran. Yang Allah janjikan kebaikan, yang Allah janjikan pahala yang besar. Ya, jadi bahkan mereka-mereka yang bacaannya mungkin kurang bagus tapi rajin, bahkan mempelajari tafsirnya dan pengamalannya, itu termasuk Ahlul Quran. Ya. Di sini ada tanbih dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluqul Quran, itu agar jangan sampai kita berhenti pada qiraah, pembacaan, memperbaiki huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, ya, membaguskan suara, jangan. Ya. Betapa banyak orang-orang yang berhenti sampai di situ yang terfitnah dari orang-orang hizbi, dia ataupun mereka menyibukkan diri dengan qiraatul Quran, dengan tahsinus saut, diperlombakan, dijanjikan hadiah-hadiah yang besar, dimuliakan, terfitnah karenanya. Di sisi lain dia lalai dari apa? Memahami, upaya memahami maknanya, apalagi pengamalannya. Itu banyak kita dapati. Ya. Yang terfitnah dengan sebab itu. Ya. Mungkin cukup ya sampai di sini. Di sesi kedua mau saya sampaikan beberapa materi yang mungkin nanti akan diujikan. Silakan kalau mau ditulis, kalau enggak cepat tapi ini ya, biar enggak bingung. Jadi pembahasan insyaallah yang diujikan dari pembahasan al-afu. Ya, sekilas sekali, enggak boleh diulang nih. Tentang al-afu. Yang kedua tentang tabassum. Soalnya berarti apa ya tabassum ya? Adalah pokoknya tentang tabassum. Tentang ad-dhuhik. Iya. Tentang al-istisyar. Tentang al-mahabbah wal-ulfah. Tapi meskipun soalnya banyak, ada 20 cuma ringan gitu, ringan gitu. Kalau ABC kayaknya kurang pantas PD ABC. Kemudian al-mizah atau al-muzah. Hadis Abu Umair, kemudian juga husnul khuluq. Kemudian sakhawatun nafas. Kemudian asyuh. Kemudian al-fiqh fid din. Kemudian ini gampang usah. Munasabah. Ya, terakhir sampai di pembahasan tentang as-siha wal ghina. Yang kemarin as-siha wal ghina. Itu pembahasan terakhir sampai as-siha wal ghina. Kemarin sudah kan ya? Ada hadisnya kan? Sudah kita lewatkan. Nah, itu sampai di situ. Tentang as-siha wal ghina sampai di situ pembahasan. Ini ada soal yang berupa menyebutkan dawabit, ada yang perbedaan, ada yang menyebutkan makna. Nah, itulah. Ya, diharapkan dengan adanya kisi-kisi seperti ini ya, antum terarah merojaannya. Ya. Dan tidak ada alasan bagi yang apa tertinggal. Ya, silakan antum merujuk ke temannya yang catatannya lengkap. Ya. Diupayakan kalau bisa jawaban dengan bahasa Arab. Kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa lah, pakai bahasa Indonesia. Tolong tulisannya yang rapi. Ya. Tulisannya yang rapi. Ya. Jangan sampai enggak rapi tulisannya. Biar enak dibaca, karena peserta ujiannya banyak. Kalau tulisannya enggak rapi, satu orang memakan waktu setengah jam. Apa ini? Jadi yang rapi boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia ataupun campur. Ya, ada Arab, ada Indonesia. Yang penting jangan bahasa Cirebon. Ya. Soal 20 tapi ringan insyaallah, ringan. Ada esai, ada apa namanya? Ada dua kan? Suruh ngisi tuh, ada esai satunya apa? Bukan. Seperti apa makna ini? Ya, jelaskan beda itu kan. sebutkan esai satunya apa? Ini esai. Ada esai, ada apa namanya? Bukan, bukan pilihan ganda. Ada lagi, ada tiga pilihan ganda. Esai, satunya apa? Lupa. Ya, pokoknya gak ada pilihan ganda, itu aja lah. Gak ada multiple choice. Kalau bahasa Inggris ya ada multiple choice. Tapi tetap angel. Ya. Insyaallah cukup ya dengan ini kita apa tutup berarti pelajaran al-adabul mufrad dan mari kita bersama-sama berupaya ya mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan kita fahami dari al-adab wal akhlaq al-karimah, karena ghayah dari ta'allum al-adab adalah pengamalan. Tidak cukup kita berhenti sampai di hafalan ataupun bisa mengisi ataupun nilai, tidak cukup sampai di situ. Enggak ada artinya bahkan itu semua, itu menjadi hujah yang menyalahkan kita. Tapi yang lebih penting kita bisa mempraktekkan, mengamalkan ya sedikit demi sedikit apa yang telah kita ketahui. Dan tetap kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kemudahan. Jangan sampai besarnya sesuatu yang diminta membuat kita putus asa. Aduh, saya itu orangnya kayak gini lah, kayaknya enggak bakal berubah. Jangan. Jangan putus asa. Terus berupaya dan berupaya, kemudian berdoa dan berdoa. Jangan putus asa. Upaya kita insyaallah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan bahwa adab itu didapatkan dengan dua cara, at-tabi'ah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tatabbu', tatabbu' diupayakan, dibiasakan. Dan kebanyakan adab itu kata para ulama didapatkan dengan apa? Tatabbu'. Ini adab jenisnya banyak. Ya, kebanyakannya didapatkan dengan tatabbu', pembiasaan, latihan. Iya. Mungkin cukup sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.